cintaku. Aku berjanji hidup matiku hanya untukmu. Aku bersumpah kau cinta matiku. Demi langit dan bumi ku sayang kamu. Ku tak karenamu.